Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dalam majlis ini untuk membahas sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang perang Siffin, yang mana terjadi pertumpahan darah antara pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pasukan yang berada di bawah kepemimpinan gubernur Basrah, yaitu Uthman bin Hunayf. Jadi awalnya Uthman bin Hunayf sebagai gubernur Basrah mengirimkan utusan kepada Aisyah, Talhah dan Az-Zubair, menanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Beliau mengirimkan Imran bin Husain dan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk bertanya kepada Aisyah, berunding dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, agar tidak melanjutkan perjalanan. Maka kemudian kedua belah pihak bersepakat untuk saling menahan diri. Namun kemudian sosok Hukaim bin Jabalah yang terlibat dalam pembunuhan Uthman, dia mencoba untuk memprovokasi pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan melakukan serangan kepada pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga serangan tersebut kemudian dibalas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga terjadi pertumpahan darah antara kedua belah pihak, dan banyak sekali dari pihak Uthman bin Hunayf yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka Uthman bin Hunayf pun kemudian menyampaikan berita ini kepada, atau mengirimkan utusan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih berada di kota Madinah. Disebutkan oleh Al-Imam Katsir rahimahullahu taala, ba'da an kana qad tajahhaza qasidan Syam kama dzakarna, falamma balaghahu qasdu Talha wa Zubair al-Basrah khataba an-nas wa hathahum 'ala al-masir ila al-Basrah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, awalnya Ali bin Abi Thalib itu tidak ingin pergi ke Basrah. Justru tempat yang beliau tuju itu adalah negeri Syam. Kenapa? Karena pada saat itu Muawiyah juga menolak untuk membaiat beliau. Jadi sebenarnya yang dituju oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mulai keluar dari kota Madinah itu bukan Basrah. Enggak ada urusannya dengan Aisyah, Talha dan Az-Zubair, tapi urusannya dengan Muawiyah, karena Muawiyah menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib selama belum ada tindakan tegas terhadap pembunuh Uthman. Tapi kemudian kabar-kabar tentang apa yang terjadi di Basra ini sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Ali pun mengajak manusia untuk pergi ke Irak. Nah, kita enggak jadi ke Syam. Ke Syamnya ditunggu dulu. Ya, ditunda dulu. Kita selesaikan dulu permasalahan. Kenapa? Karena di Irak sudah terjadi pertumpahan darah. Fakhotab an-nas wa hathahum 'alal masir ila al-Basrah. Beliau pun menghadap kepada manusia dan menyemangati mereka untuk ikut pergi ke Basrah. Liyamna'u ulaika min dukhuliha in amkanu aw yatruduhum anha in kanu qad dakhuluhum. Ali menginginkan untuk mencegah agar jangan sampai pasukan Aisyah itu masuk ke kota Basrah. Kalau toh mereka sudah terlanjur masuk ke kota Basrah, harus dikeluarkan. Jangan sampai kemudian main hakim sendiri, ya, kemudian melakukan eksekusi di kota Basrah. Fatathaqala anhu aktsarun nas wastajabu lahu ba'dhum. Maka ini satu hal yang kita dapati dari penduduk kota Madinah. Ternyata banyak di antara penduduk kota Madinah yang tidak mengikuti keinginan Ali bin Abi Thalib. Lihat. Ya, jadi ketika itu sebagian penduduk kota Madinah, orang Madinah ini, ya, tidak mau mengikuti Ali bin Abi Thalib. Dan ingat, ketika itu kebanyakan penduduk kota Madinah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin ikut campur dalam permasalahan, ya, Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini memang sikap sebagian para sahabat, hadirin yang dirahmati Allah, ya, ada sebagian para sahabat yang tidak mau ikut campur sama sekali. Termasuk diantaranya nanti adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ikut membaiat Ali bin Abi Thalib, tapi tidak ingin ikut campur dalam pertikaian yang terjadi. Qala wastajaba lahu ba'dhum. Adapun sebagian dari penduduk kota Madinah ya menerima ajakan Ali bin Abi Thalib. Jadi cuma segelintir saja atau sebagian saja dari penduduk kota Madinah, tidak seluruhnya. Banyak di antara penduduk kota Madinah yang tidak mau mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Asy-Syafi'i mengatakan mana hadhamahu fi hadzal amr ghairu sittati nafarin minal badriyyin. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ikut rombongannya Ali bin Abi Thalib dari kalangan Ahlul Badr. Ahlul Badr ini adalah para sahabat Nabi yang memiliki keutamaan. Kita sering ulang ya, kalau orang itu termasuk dalam kelompok Ahlul Badr, berarti mereka adalah golongan elitnya para sahabat. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan tentang Ahlul Badr, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apapun yang kalian inginkan karena sesungguhnya aku telah ampuni kalian. Ini keutamaan para sahabat Ahli Badr. Ternyata hanya 6 orang saja di antara mereka yang ingin mengikuti, yang ikut pasukannya Ali bin Abi Thalib. Laisa lahum sabiq, tidak ada yang ketujuh. Berarti cuma 6 orang saja yang ikut pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sisanya mana? Sisanya enggak mau ikut-ikutan. Sisanya tidak mau ikut-ikutan. Makanya wallahu taala alam ya, sikap yang paling selamat ketika terjadi konflik seperti ini adalah memang tidak ikut-ikutan. Dan ini diambil, langkah ini diambil oleh sebagian para sahabat. Ya. Wa qala ghairuhu arba'atun. Sebagian lagi mengatakan cuma 4 orang saja, cuma 4 orang saja yang ikut ajakan, mengikuti ajakan Ali. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala di antara mereka adalah Abu Haitham ya, Ibnu Tayyihan, kemudian Abu Qatadah Al-Ansari, Ziyad bin Hamdalah, dan Huzaimah Ibn Thabit. Cuma 4 orang saja menurut riwayatnya Ibn Jarir At-Tabari. 4 orang dari kalangan sahabat Badar yang mengikuti pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wasara Ali min Madinah nahwal Basrah ala ta'biatihi al-muqaddimati ila Syam. Maka kemudian berjalanlah pasukan Ali menuju kota Basrah dari kota Madinah, yang awalnya mereka ingin pergi ke negeri Syam. Wa ra annahu istalafa 'alal Madinah Tamam ya Tamam bin Abbas. Ketika itu yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di kota Madinah adalah Tamam bin Abbas. Tamam bin Abbas wa 'ala Makkah Qasum bin Abbas, dan yang dijadikan sebagai gubernur kota Makkah adalah Qasum bin Abbas. Ini semua masih karib kerabatnya Ali bin Abi Thalib ya. Anak-anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi semuanya adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi gubernur Makkah dan Madinah. Dan peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Rabiul Akhir tahun 36 Hijriyah. Qala wa kharaja Ali minal Madinah fi nahwin min 900 muqatil. Ketika itu yang mengikuti Ali keluar dari kota Madinah itu hanya 900 pasukan. Berbeda jauh dengan pasukannya Aisyah yang sekitar 2000 atau 3000 pasukan. Nah, nanti bagaimana kok pasukan Ali itu bisa banyak? Nah, nanti ada ceritanya. Ya, beliau mendapatkan bala bantuan dari Kufah. Jadi asalnya pasukan Ali itu sedikit sekali. Sedikit yang mendukung beliau dari kota Madinah. Hanya 900 orang saja yang berangkat bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada suatu peristiwa yang cukup mengharukan ya. Cukup mengharukan. Para sahabat itu ketika melihat Ali bin Abi Thalib keluar ya untuk menghadapi pasukannya Aisyah, mereka mencoba untuk menghalangi Ali. Mereka mencoba untuk memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, dan ini terulang lagi nanti di peristiwa Karbala. Ketika Al-Husain ingin berangkat ke Irak, itu juga banyak para sahabat yang menasihati Al-Husain, putranya Ali, jangan berangkat. Ternyata Ali pun pernah dinasihati oleh para sahabat untuk tidak berangkat ke Irak. Ketika itu beliau bertemu dengan Abdullah bin Salam. Masih ingatkah Bapak-bapak siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya pemuka orang-orang Yahudi. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, ya, ada sebagian tokoh Yahudi yang masuk Islam, di antaranya Abdullah bin Salam. Maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang borok-boroknya orang Yahudi. Orang Yahudi ini gampang berubah pikiran. Coba wahai Rasulullah, coba kau tanya mereka tentang bagaimana diriku. kemudian nanti biarkan aku tampil di hadapan mereka dalam keadaan sudah masuk Islam. Maka kemudian dicoba apa yang disarankan oleh Abdullah bin Salam ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, ya, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka orang-orang Yahudi memuji Abdullah bin Salam setinggi langit. Ya, Abdullah bin Salam ini adalah orang terbaik kami dan dia adalah anak dari orang terbaik di tengah-tengah kami. Dia dan bapaknya adalah orang-orang terbaik kami. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Lindung kepada Allah dari masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Keluar kemudian Abdullah bin Salam kemudian mengatakan kepada orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian kata orang-orang Yahudi, ya, Abdullah bin Salam ini, ya, min syarrina wa min syarrina. Dan Abdullah bin Salam ini adalah orang terjelek di tengah-tengah kami dan demikian juga bapaknya juga adalah orang yang terjelek di tengah-tengah kami. Padahal baru saja mereka memuji Abdullah bin Salam. Maka kemudian Abdullah bin Salam ini menemui Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali sudah berada di Robadah. Ingat Robadah? Robadah adalah tempat tinggalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ketikanya pindah ke Robadah, daerah di luar kota Madinah. Nah, ketika itu pasukan Ali bin Abi Thalib sudah berada di sana. Maka ditemuilah Ali bin Abi Thalib oleh Abdullah bin Salam. Maka kemudian ya dia memegang fa'akhadha bi lijami farasihi. Abdullah bin Salam mengambil tali kekang kudanya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia mencegah Ali untuk pergi berangkat. Wa qala, kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin. Lihat bagaimana penghormatan Abdullah bin Salam kepada sosok Ali bin Abi Thalib. Beliau dipanggil dengan ucapan penghormatan. Ya Amirul Mukminin, la takhruj minha fa wallahi la in kharajta minha la ya'udu ilaiha sultanul muslimin abadan. Wahai Amirul Mukminin, jangan keluar dari kota Madinah. Jangan engkau keluar dari kota Madinah karena sesungguhnya apabila engkau keluar dari kota Madinah, maka kekuatan Islam, kekuasaan Islam tidak akan kembali ke kota Madinah selama-lamanya. Masya Allah, Abdullah bin Salam melihat berpandangan jauh. Kalau Ali bin Abi Thalib meninggalkan Madinah, maka selama-lamanya Madinah itu tidak akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin. Dan ini terbukti. Ya. Setelah Ali keluar dari kota Madinah pada hari itu, ya, Madinah tidak pernah lagi menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Terbukti. Ya, nanti Ali bin Abi Thalib tinggal di Kufah, ibu kotanya di Kufah. Kemudian beralih pada masa kekhilafahan Umayyah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana ibu kota kaum muslimin? Apakah kembali ke Madinah? Nah. Ke mana? Damaskus. Ke Damaskus. Kemudian di masa kekhilafahan Abbasiyah, di mana pusat pemerintahan kaum muslimin? Apakah kembali ke Madinah? Tidak, di Baghdad. Ya. Di masa Utsmaniyah, di mana pusat kepemimpinan kaum muslimin? Konstantinopel yang berubah menjadi Istanbul. Ya. Tidak kembali pemerintahan kaum muslimin ke kota Madinah. Demikian yang ditegaskan oleh Abdullah bin Salam dan itu terbukti. Maka kemudian ketika orang-orang melihat Abdullah bin Salam ini berupaya untuk mempengaruhi Ali bin Abi Thalib, mulai mereka berbicara di belakang, ya, mencela Abdullah bin Salam. Kenapa ini kok tiba-tiba datang? Pasukan sudah ingin berangkat, kemudian dia berupaya untuk mencegah Amirul Mukminin untuk berangkat. Maka kemudian Ali justru membela Abdullah bin Salam. Ali tahu bahwa Abdullah bin Salam ini orang baik. Tidaklah dia memberikan ya pendapat mereka karena cinta kepada Ali dan juga cinta kepada kaum muslimin. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Da'uhu. Kenapa kalian cela dia? Biarkan dia. Fa ni'mar rajul min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam ini termasuk dari sahabat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, seperti itulah kita ketika menghadapi ya, ada orang-orang yang menasihati kita dengan baik, ya, walaupun bertentangan dengan keinginan kita. Ya, ketika ada orang yang mencela dia, kita bela, karena kita tahu dia orang baik. Cuma mungkin berbeda pandangan terhadap berbeda pandangan dengan pandangan kita. Ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Abdullah bin Salam. Beliau justru memuji Abdullah bin Salam yang telah memberikan nasihat kepada beliau. Nah kemudian di Robadah, ini satu hal yang mungkin jarang terangkat ya, ternyata terjadi dialog yang cukup emosional antara Ali bin Abi Thalib dengan putra beliau Al-Hasan bin Ali. Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya Al-Hasan itu tidak ingin agar bapaknya berangkat ya. Dan Al-Hasan ini memang luar biasa. Nanti setelah Ali meninggal dunia, dia diangkat oleh sebagian orang menjadi khalifah. Tapi kemudian dia turun, turun dari kedudukannya sebagai khalifah, kemudian dia serahkan kepada Muawiyah. Nampak bahwa Al-Hasan ini tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Maka di Robadah terjadi dialog yang cukup intensif antara Al-Hasan bin Ali dengan bapaknya. Ya, kata Imam Katsir rahimahullah, "Faja Al-Hasan bin Ali ila abihi fi tariq." Maka datanglah Al-Hasan bin Ali menemui bapaknya di jalan. Faqala, kemudian bapaknya Al-Hasan mengatakan kepada bapaknya, ya, "Laqad nahaituka fa asaitani." Wahai ayahanda, wahai bapakku, sesungguhnya aku telah melarangmu untuk melakukan sebagian perbuatan, namun engkau melanggarnya. Ya. Tuqtalu ghadan bimat ya'atin la nasirolak. Engkau akan terbunuh. Bisa jadi engkau akan terbunuh besok secara tersia-sia tanpa ada seorang pun yang memberikan pertolongan kepadamu. Jadi Al-Hasan ini sangat mengkhawatirkan keadaan bapaknya. Ya, karena waktu itu kan memang pasukannya Ali baru 900 ya, baru 900. Kalau pasukan ini berangkat bertemu dengan pasukan Aisyah, kemudian terjadi pertumpahan darah, bisa jadi ya Ali bin Abi Thalib terbunuh dalam pertempuran tersebut. Maka kemudian Ali mengatakan, "Innaka la tazalu tahinnu alayya haninal jariyah." Wahai Al-Hasan, seolah-olah engkau ini seperti seorang anak kecil yang merengek-rengek, ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib kepada Al-Hasan, "Wa ma alladhi nahaitani anhu fa asaitu?" Apa saja perkara yang kau larang kemudian aku langgar? Coba kau katakan kepadaku, apa sih perkara yang telah engkau sarankan kemudian aku tidak melaksanakannya? Maka ternyata Al-Hasan bin Ali ini sudah memberikan masukan kepada Ali, kepada bapaknya, sejak sebelum terbunuhnya Uthman. Jadi Al-Hasan ini memang betul, beliau adalah seorang sayyid, ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Inabni hadha sayyid," ya. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini, yakni Al-Hasan, adalah sayyid, adalah seorang pemuka yang nanti dia akan mendamaikan dua pihak yang berselisih. Jadi memang beliau pemikirannya itu bukan pemikiran orang biasa, pemikiran orang yang berwawasan luas. Maka kata Al-Hasan kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, "Alam amuruka qabla maqtali Uthman an takhruja minha li'alla yuqtal wa anta biha?" Fayaqulu qa'ilun aw yatahaddatsu mutahaddithun. Wahai ayahku, bukankah sebelum terbunuhnya Uthman aku telah perintahkan engkau, aku telah meminta dirimu untuk keluar dari kota Madinah sehingga orang-orang tidak berbicara, tidak menjelek-jelekkanmu, ya, mengatakan seakan-akan engkau itu punya peran terhadap terbunuhnya Uthman. Kalau engkau keluar dari kota Madinah ketika itu, wahai bapakku, maka engkau akan terlepas dari segala macam tuduhan. Tapi permasalahannya, engkau ketika Uthman terbunuh, engkau berada di kota Madinah. Orang-orang mempertanyakan, apa perannya Ali ketika itu? Apakah dia mencegah terbunuhnya Uthman atau tidak? Coba kamu keluar dari kota Madinah ketika itu, tidak mau ikut campur, maka selesai permasalahan. Ya. Kenapa engkau tidak menurutku, wahai bapakku? Kemudian yang kedua, "Alam amuruka an la tubayi an-nas ba'da qatli Uthman hatta yab'atha ilaika ahlu kulli misrin bay'atahum." Kemudian yang kedua, kata Al-Hasan, "Wahai bapakku, bukankah aku telah menasihatimu? Jangan terima baiat manusia yang ada di kota Madinah sebelum perwakilan-perwakilan negeri datang kepadamu untuk memberikan baiat." Artinya jangan kau terima baiat orang-orang yang ada di Madinah. Ketika itu banyak di antara mereka pembunuh Uthman. Tapi biarkan delegasi dari masing-masing negeri datang ke Madinah, kemudian menyatakan janji setia di hadapanmu, baru terima baiat mereka. Ya. Tapi Ali kan menerima baiat orang-orang yang ada di Madinah, dan di antara mereka ketika itu adalah pembunuh Uthman. Lihat bagaimana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Qala wa amartuka hina kharajat hadhil mar'ah wa hadhani rajulani an tajlisa fi baitik hatta yastalihu fa asaitani fi dzalika kullihi. Kemudian kata Al-Hasan, yang ketiga, wahai bapak, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu ketika keluar sang wanita bersama dua orang laki-laki, maksud beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Talha dan Zubair, keluar menuju kota Basra untuk balas atas pembunuhan Uthman, bukankah aku telah menasihatkan kepadamu wahai bapak untuk tetap berada di rumahmu, ya, untuk berada di rumahmu sampai mereka selesai urusannya, sampai mereka menyelesaikan urusannya, akan tetapi engkau tidak menuruti nasihatku. Ya, biarkan urusannya Aisyah, kemudian siapa, Talha dan Zubair, biarkan mereka selesaikan dulu, nanti kalau keadaan sudah mereda baru kita melakukan, ya, apa istilahnya, rekonsiliasi. Ini tiga nasihatnya Al-Hasan kepada bapaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk berbakti kepada orang tua adalah memberikan masukan, ya. Kalau kita memiliki ilmu, kita memiliki wawasan, sampaikan kepada orang tua kita, jangan sampai mereka terjebak pada kekeliruan. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata nasihat Al-Hasan ini dikonter balik oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya alasan kenapa dia tidak mengikuti nasihat-nasihatnya Al-Hasan putra beliau. Ali mengatakan, "Amma qauluka anni akhruju qabla maqtali Utsman falaqad uhita bina kama uhita bihi." Yang pertama, wahai putraku, engkau mengatakan, engkau perintahkan aku untuk keluar dari kota Madinah, ya, ketika Utsman akan terbunuh. Bagaimana aku bisa keluar ketika itu kota Madinah sedang terkepung? Sebagaimana Utsman terkepung, maka kita pun terkepung dalam kota Madinah, enggak bisa keluar ketika itu. Pengacau sudah mengepung kota Madinah, kita tidak bisa kabur dari sana. Jadi ini alasan Ali kenapa dia tidak keluar dari kota Madinah, karena memang ketika itu kota Madinah sudah terkepung oleh para pengacau. Qala wa amma mubayatani mubayati ya qabla maji'i bai'ati amsar fakarihtu an yadhi'a hadzal amr. Ya. Adapun tentang bai'at, ya, kalau menunggu delegasi, nunggu delegasi dari segala penjuru, dari provinsi-provinsi yang ada datang untuk membaiat, maka urusannya tidak akan kelar, tidak akan selesai, ya, akan tersia-siakan selama waktu yang cukup lama. Kaum muslimin tidak punya pemimpin, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengatakan kalau orang itu dalam keadaan dia tidak membaiat seorang pemimpin dalam semalam saja, kemudian dia meninggal dunia, dia matinya mati jahiliyah, maka harus ada seorang pemimpin. Gak mungkin kemudian kita nunggu delegasi datang baru kemudian melakukan pembaiatan. Kaum muslimin butuh pemimpin. Ya, tadi di awal kita ketika kita mendengar nasihatnya Al-Hasan, wah, kira-kira nasihat Al-Hasan ini bagus, ya, masya Allah. Tapi coba lihat pandangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ternyata berbeda, ya. Jadi beliau mengatakan kalau nggak ada pemimpin maka urusan umat ini akan lebih parah lagi. Maka lebih baik ketika itu aku dibaiat daripada aku menunggu datangnya delegasi kemudian mereka baru membaiatku. Ya. Wa amma an ajlisa waqad dhahaba ha'ula'i ila ma dhahabu ilaihi. Adapun kalau aku duduk saja di rumah, ya, maka ingat pasukannya Aisyah ini sudah sampai ke Basrah. Ya, mereka bisa melakukan apapun di sana. Masa aku berdiam saja membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya. Faturiduni an akuna kadzabul lati yuhatu biha fa yuqalu laysat hahuna. Apakah engkau ingin, wahai anakku, aku itu dijadikan seperti dobo? Dobo itu kalau bahasa kita sekarang hina. Tahu hina? Anjing itu. Ya, anjing semacam serigala, ya. Itu dagingnya halal, ya. Jadi dia bukan anjing tapi dobo. Dobo itu hina. Ini hewan yang enggak ada di tempat kita. Dia adanya di daerah-daerah gurun. Ya, seperti anjing gurun dia. Tapi bukan anjing dan itu halal, ya. Dagingnya halal dimakan. Apakah engkau biarkan aku menjadi dobo yang cuma keliling-keliling saja kemudian diusir orang ke sana kemari, ini bukan tempatmu, ini bukan tempatku, ya, padahal beliau adalah Amirul Mukminin, beliau adalah khalifah, ya, apakah kemudian kalau terjadi sesuatu saya enggak boleh bertindak padahal saya adalah khalifah? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fa idzalam andur fima yalzamuni min hadzal amr ya'nini hatta yuhallu uruqubuha fa takhruja faman yanzuru fi. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai anakku, coba kau bayangkan kalau perkara ini dibiarkan saja, padahal ini adalah urusanku, beliau adalah seorang pemimpin, kemudian akan terjadi pertumpahan darah di salah satu wilayah yang berada di bawah kepemimpinan beliau. Ya, apakah engkau akan biarkan itu terjadi? Ya, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib kepada Al-Hasan, "Fakufa anni ya bunai." Maka cukupkanlah aku dari ucapanmu ini wahai bunai. Artinya ya sudah, cukup ya. Jadi semua tindakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib itu memiliki landasan yang sangat kuat. Makanya Masya Allah ya, kalau kita dengarkan ucapan Al-Hasan tadi, ya udah Al-Hasan ini benar nih, kenapa bapaknya gak dengar? Ternyata Ali memiliki pandangan yang lebih tajam dan lebih detail. Ya, beliau memiliki pertimbangan ya bahwa apa yang beliau ambil inilah yang lebih maslahat. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib berpidato di hadapan pasukan kaum muslimin di Robadah. Beliau mengatakan, yang kita bisa lihat bagaimana sikap Ali ya, sikap Ali terhadap pembunuhan Utsman dan demikian juga apa yang akan terjadi di antara kaum muslimin. Kata beliau, innallaha azzana bil Islam wa rafa'na bihi. Ingat kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kita dengan Islam. Wa ja'alana bihi ikhwana, dan dengan Islam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bersaudara. Ya, beliau mengingatkan tentang persaudaraan dalam Islam. Kita bersaudara karena Islam. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Qala ba'da dhillatin wa qillatin wa tabaghudin wa taba'ud. Dan persaudaraan itu terwujud setelah sekian lama kita berada dalam kerendahan. Setelah sekian lama jumlah kita sedikit, kita saling membenci dan saling menjauhi. Dahulu sebelum datangnya Islam, apa yang terjadi di kalangan bangsa Arab? Mereka bunuh-bunuhan, mereka saling berperang, mereka saling bertikai. Setelah datangnya risalah Islam, mereka bersatu menjadi satu kekuatan yang demikian besar. Fajarun nas ala dzalika masyaallah. Maka persatuan dan persaudaraan ini telah berlangsung di tengah-tengah manusia sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Al-Islamu dinuhum wal haqqu qa'imun bainahum wal kitabu imamuhum. Islam adalah agama mereka, kebenaran itu tegak di tengah-tengah mereka, dan kitabullah adalah pemimpin mereka. Jadi Ali itu ingin menggambarkan bagaimana kondisi kaum muslimin sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Kita dulu bersatu, kita dulu bersaudara. Ya, kalau kita kembalikan pada masanya Abu Bakar As-Siddiq, pada masanya Umar bin Khattab, pada masanya Utsman bin Affan, kita akan benar-benar sedih melihat kenyataan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dulu bagaimana kaum muslimin bersatu? Mereka bersama-sama bahu-membahu menaklukkan Romawi dan Persia, sehingga kaum muslimin memiliki wilayah yang sangat luas, membentang dari Afrika Utara sampai ke Afghanistan. Ini terjadi ya sebelum apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Inilah keadaan kita sebelum terbunuhnya Utsman. Hatta usiba hadzal rajul bi aidi haula'il qaum alladziina zaghahumus syaitan liyanzigha baina hadhil ummah. Sampai kemudian terbunuhlah orang yang mulia ini, yakni Utsman bin Affan, di tangan orang-orang yang telah ditipu oleh syaitan sehingga mereka pun menghembuskan api pertikaian di tengah-tengah umat. Ya, jadi pembunuhan Utsman inilah awal terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin yang dulunya mereka kuat sekali, kemudian berubah menjadi apa? Saling memerangi di antara mereka. Ala, kemudian Ali mengatakan, ala wa inna hadhil ummah la budda mutafarriqah kama iftaraqatil umam qablahu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ya ketahuilah bahwa umat ini pasti akan terpecah belah sebagaimana terpecah belahnya umat-umat terdahulu. Wa na'udzubillahi min syarri ma huwa ka'in, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang terjadi. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa umat ini memang akan terpecah. Pada pertemuan yang kemarin, ya pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa persatuan kaum muslimin itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan dia akan berlangsung selama kurang lebih 35 atau 36 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Perpecahan. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Perpecahan. Qala tsumma adatsani, kemudian pada kali kedua Ali bin Abi Thalib berkhutbah. Innahu labudda mimma huwa ka'in ayyakun. apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terjadi. Ala wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian ada yang dikatakan oleh Ali di sini, ini yang patut menjadi catatan kita. Di antara 73 golongan ini, yang mana yang paling jelek? Syarruha firqatun tuhibbuni wa la ta'mal bi amali. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, golongan yang paling jelek di tengah-tengah mereka, di antara 73 golongan ini adalah orang-orang yang mengaku mencintaiku tapi tidak beramal sesuai dengan amalku. Ya, ini yang paling jelek. Yang mereka mengaku mencintaiku tapi mereka beramal tidak sesuai dengan amalanku. Qala waqad adraktum wa ra'aitum, dan golongan ini sesungguhnya telah kalian lihat dan kalian temui. Sudah ada bibit-bibitnya di masa Ali bin Abi Thalib. Qala falzimu dinakum wahtadu bihadi. Ya. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama kalian. Kemudian hendaknya kalian mengikuti petunjuknya Nabi alaihi salatu wasalam. Fa innahu hadiyyu nabiyyikum. Karena sesungguhnya inilah petunjuk Nabi kalian. Wattabi'u sunnatahu, dan ikutilah sunnah-sunnah beliau. Wa aradu amma ashkala alaikum, dan berpalinglah kalian dengan dari masalah-masalah yang kalian hadapi. Masalah-masalah yang kalian lihat terjadi, ya, suatu perkara-perkara yang baru yang sebelumnya tidak kalian lihat, maka berpalinglah kalian dari perkara tersebut. Hatta ta'ridu 'alal kitab, sampai kalian ya menghadapkannya kepada kitabullah. Fama arrafahu al-Qur'an falzamu wa ma ankarahu faruddu. Setelah kalian bawa permasalahan ini ke hadapan Al-Qur'an, ya, maka apa yang mencocoki Al-Qur'an, maka pegang teguhlah. Tapi apa yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka tinggalkanlah. Jadi setiap permasalahan, perpecahan yang terjadi, hadapkan dengan Al-Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini sama dengan ucapannya Nabi alaihi salatu wasalam. Wardau billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani hakaman wa imama. Maka ridolah kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, ridolah kalian dengan Islam sebagai agama, dan ridolah kalian dengan Muhammad sebagai nabi, dan ridolah kalian dengan Quran sebagai hukum dan juga sebagai imam bagi kalian. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan kepada pengikut beliau bahwa yang namanya perpecahan itu suatu sunnatullah, ya, suatu keniscayaan. Pastilah perpecahan itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Maka kemudian Ali tidak kemudian mengatakan ketika terjadi perpecahan, ayo kita satukan barisan, tidak. Ya, ayo kita bertoleransi atas perpecahan tersebut, tidak. Tapi Ali memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hadapkan apa yang kalian hadapi itu kan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi tidak kemudian kita mentolerir, oh biarkan dia masih muslim, tidak. Tapi kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kunci persatuan pada hakikatnya. Ketika semua pihak setuju untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah mereka akan kembali menjadi satu barisan. Baik, kemudian Ali pun berangkat dari Rabadah, beliau berangkat menuju Basrah. Sampai ke satu tempat yang bernama Dhiqar. Maka kemudian di Dhiqar ini, Uthman bin Hunayf bertemu dengan Ali, melapor. Karena Uthman bin Hunayf ini pasukannya yang baru saja dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Uthman melaporkan tentang apa yang terjadi. Bahwa terjadi pertumpahan darah, terjadi pertempuran antara pasukan Aisyah, Tolhah dan Az-Zubair dengan pasukan beliau. Ya, maka Ali bin Abi Thalib melihat bahwa pasukan yang dibawa oleh beliau ini tidaklah mencukupi untuk menghadapi pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ali mengirimkan utusan ke Kufah untuk meminta bala bantuan. Ya. Dari Dhiqar beliau mengirim beberapa utusan. Di antara yang dikirim adalah Al-Hasan bin Ali. Ternyata Al-Hasan ikut bapaknya. Al-Hasan bin Ali ikut bapaknya. Al-Hasan bin Ali dikirimkan ke sana. Demikian juga yang dikirimkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk meminta pasukan dari Kufah adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini termasuk pengikutnya Ali. sampai nanti perang Siffin, Ammar ini tetap loyal kepada Ali bin Abi Thalib sampai beliau kemudian meninggal dunia. Dan dari kematian Ammar lah kita mengetahui mana pihak yang benar di antara pihak-pihak yang berselisih. Ya, karena ternyata nanti dalam perang Siffin, Ammar bin Yasir ini terbunuh oleh pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ternyata Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan bahwa Ammar ini dibunuh oleh pihak yang keliru, pihak yang salah, pihak yang memberontak. Dan itu adalah pihaknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari situ kita tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita kembali ke cerita kita, Ammar bin Yasir dan Al-Hasan bin Ali, ya, demikian juga Al-Qaqa', ya, dikirimkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk meminta pasukan dari Kufah. Ketika itu gubernur Kufah adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian mereka menghadap kepada Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan situasi apa yang sedang dialami oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka kesimpulannya mereka meminta agar Abu Musa Al-Asy'ari mengirimkan pasukan untuk membantu Ali. Tapi Abu Musa Al-Asy'ari menolak. Beliau tidak mau ikut campur dalam pertumpahan darah ini. Kenapa Abu Musa? Orang-orang bertanya. Abu Musa kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu khairun minal mashi, wal mashi khairun minar raqib." Karena aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya suatu ketika akan terjadi fitnah, akan terjadi perpecahan, pembunuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Maka dalam situasi seperti itu, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal-qa'imu khairun minal mashi. Orang yang berdiri itu keadaannya lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal-mashi khairun minal raqib. Orang yang berjalan lebih baik kondisinya daripada orang yang menaiki kendaraan. Artinya ketika terjadi pertumpahan darah, sikap yang terbaik adalah diam, tidak ikut-ikutan. Ya, Nabi mengatakan khairun. Khairun itu artinya apa? Lebih baik. Ya, inilah yang melatar belakangi Abu Musa Al-Asy'ari tidak mau mengirimkan pasukan. Ya, tidak mau ikut serta dalam permasalahan yang terjadi antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian Ammar bin Yasir, ingat Ammar bin Yasir, siapa yang tidak tahu dengan Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir termasuk as-sabiqun al-awwalun. Kisah beliau itu sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, keluarga beliau adalah keluarga yang pertama kali syahid di jalan Islam. Sumayyah ibu beliau, demikian juga Yasir bapak beliau adalah orang-orang yang pertama kali meninggal dunia untuk mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan. Siapa yang tidak kenal dengan Ammar bin Yasir dan keluarganya? Maka beliau adalah seorang yang sangat berpengaruh. Lalu Ammar bin Yasir pun mengumpulkan penduduk Kufah, kemudian beliau berkhutbah di hadapan mereka meminta dukungan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka karena yang meminta adalah Ammar bin Yasir, sosok yang sangat terkenal, maka banyak orang-orang yang mengikuti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ثم تراسل الناس في الكلام ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على منبر يدعوان الناس الى نفير الى امير المؤمنين. Kemudian orang-orang mulai berbicara. Ketika itu naiklah Ammar bin Yasir dan Al-Hasan bin Ali. Ini dua tokoh besar. Ya, Al-Hasan ini Nabi SAW yang mengatakan, "Inna ibni hadza ya sayyidun." Sesungguhnya saudara cucuku ini adalah sayyid, adalah pemuka manusia, adalah orang terkemuka. Ya. Maka kemudian Ammar bin Yasir berpidato, kemudian Hasan bin Ali berpidato. Tentu pidato mereka mempengaruhi manusia. Yad'uwanin nas ila nafiri ila amiril mu'minin. Mereka berdua mengajak manusia untuk bergabung dengan pasukannya Amirul Mukminin. Fa innahu innama yuridul islah bainan nas. Disampaikan oleh Ammar bin Yasir bahwa tidaklah ada maksud dari Ali bin Abi Thalib kecuali untuk membuat perdamaian, untuk membuat perbaikan di tengah-tengah manusia, bukan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, tidak, tapi untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia, mengembalikan kestabilan yang sebelumnya kacau. Ketika itu ada ada seseorang yang tiba-tiba mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena dia berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, merasa bahwa Aisyah ini pantas untuk dicela. Ya, wasamiya Ammar rajulan yasubbu Aisyah. Ketika itu Ammar mendengar ada orang yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, maka kemudian Ammar mencela orang tersebut. Uskut makbuhan manbuhan. Ya, diamlah engkau. Ya, engkau adalah orang yang sangat buruk, dicela oleh Ammar, orang yang mencela ya Ummul Mukminin Aisyah. Wallahi innaha la zaujati Rasulillah alaihi salam fid dunya wal akhirah. Ingat wahai kaum muslimin, Aisyah ini adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Jangan lupa kalian. Ya, walaupun mungkin langkah yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha keliru, dia adalah ibu kalian. Dia adalah istri Nabi alaihi salatu wasallam di dunia dan di akhirat. Walakinallahi ibtalakum bima walakinallahi ibtalakum biha liya'lamu atuti'uhu au iyaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Aisyah ini sebagai batu ujian bagi kalian. Memang betul dia adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa yang lebih kalian taati? Apakah Aisyah ataukah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kemudian Ammar bin Yasir dan juga Al-Hasan bin Ali berhasil mengumpulkan 9.000 pasukan untuk membantu Ali bin Abi Thalib. Al-Imam At-Tabari menyebutkan bukan hanya 9.000 pasukan tapi 12.000 pasukan dari Kufah. Mereka pindah ke Dhiqar untuk bergabung dengan pasukannya Ali. Kenapa bisa sebanyak itu pasukannya? Karena memang ketika itu kaum muslimin sedang berada dalam penaklukan, misi-misi penaklukan. Sehingga pasukan-pasukan kaum muslimin itu berada di daerah-daerah perbatasan. Wajar ketika itu di Kufah ada 12.000 pasukan. Maka pasukan ini pun bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana akhirnya pertumpahan atau peperangan yang terjadi antara pasukan Aisyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Insyaallah selesai. Ya, to be continue terus nih Ustaz ya. Bersambung terus, kapan selesainya Ustaz? Insyaallah pertemuan yang akan datang selesai. Perang Jamal, habis itu perang Siffin insyaallah. Tercukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.